kemarin bahwa doa huwal ibadah adalah bagian dari ibadah, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dari mana jadi pendalilannya? Itu yang pertama. Yang kedua, nah, Allah namakan doa ibadah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Allah tidak katakan an du'ai, akan tapi an ibadati. Nah, lantas apa hukum berdoa, yaitu meminta kepada selain Allah? Nah, siapa namanya? Abdurrahman. Apa hukumnya meminta kepada selain Allah? Musyrik. Naam. Qul minna. Ajib. Bisa musyrik, bisa bukan. Musyrik seperti apa dan bukan seperti apa? Yaitu meminta permintaan kepada selain Allah dari perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Nah, meminta dari selain Allah dari perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini syirik. Yang bukan syirik, nah, meminta dari selain Allah, yaitu dari makhluk manusia yang disanggupi olehnya, maka ini tidak syirik. Paham? Paham? Nah, saya bisa. Jazakallah khair. At-tali, yang kedua dari macam-macam ibadah adalah al-khawf, yaitu takut. Setelah kita jelaskan, ya, bahwa di antara takut ada yang boleh dilakukan, yang kita namakan dengan khawfun tabi'i. Tahan, pindah depan. Dua orang sana, pindah depan sini. Khaufun tabi'i. Khauf, rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Takut kepada binatang buas, takut kepada kegelapan atau ketinggian, takut kepada orang jahat. Naam. Atau takut dari api, ini dimaksud dengan khaufun tabi'i, takut yang merupakan tabiat manusia dan melakukannya bukan kesyirikan. Yang kedua adalah khauful ibadah, khauf yang merupakan ibadah, yaitu ya, seperti takut kepada seseorang yang dengannya dia beribadah dengan rasa takut tersebut kepada orang tadi. Seperti takut kepada wali, ya, bahwa dia sanggup untuk ya, mencelakakan. Fahadha, yang demikian ini ya, dimaksudkan juga oleh Syekh seperti dalam Qaul Mufid dengan khaufus sir, takut yang tersembunyi. Di sini beliau bedakan, dari Qaul Mufid beliau samakan, masukkan dalam satu bagian. Beliau katakan al-khawf di sana hanya dua macam. Naam. Ya. Ini yang apabila seseorang malingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka telah jatuh ke dalam kesyirikan. Atau dengan kata lain, dikatakan takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini orangnya jauh. Si wali fulan, atau dia telah mati, tapi kita masih memiliki takut syirk yang tersembunyi, yang terselubung dalam hati. Kepadanya, dikarenakan keyakinan bahwa dia sanggup untuk menjelakakan kita walaupun min ba'id, dari jauh. Nah, walaupun orangnya telah mati. Ini yang dimaksud dengan khauful ibadah. Takut yang merupakan ibadah, maka apabila takut kepada selain Allah dari jenis yang demikian, ini adalah syirkun akbar mukhrijun minal millah. Syirik besar dan mengeluarkan pelakunya dari al-millah. Mafhum hadha? Ya. Takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ya. Malingannya kepada selain Allah adalah syirkun akbar. Nah. Dan apa dalil bahwa al-khawf, takut itu adalah ibadah? Nah. Antum, kum. وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم فلا تخافوهم. Jangan kalian takut kepada mereka, yaitu para awliya syaitan, orang-orang musyrikin. وخافوني, akan tapi takutlah kalian kepadaku. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak perintahkan kecuali sesuatu yang ia cintai. Maka berdasarkan kaidah bahwa ibadah adalah segala yang dicintai dan diridai oleh Allah dari perkataan ataupun perbuatan yang terlarang ataupun yang tersembunyi, takut merupakan ibadah. Kenapa? Karena Allah tidak perintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala cintai. Naam, wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. In kuntum mukminin, apabila kalian beriman, benar-benar beriman kepadaku. Naam. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Hal yang berkaitan dengan doa. Ya, apakah doa itu adalah doa masalah ataupun doa ibadah? Ya. Doa masalah seperti meminta. Ya. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Ya. Naam. Inilah ibadah. Dan boleh meminta kepada makhluk apabila perkara yang diminta itu disanggupi oleh makhluk. Jadi doa masalah adalah meminta. Jadi ad-du'a, du'aan, ada dua. Doa itu ada dua. Yang pertama doa masalah, yang artinya adalah meminta. Yang kedua adalah du'aul ibadah, yang artinya adalah ibadah, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Dalam melakukan ketaatan dia mengharapkan pahala, dalam meninggalkan kemaksiatan. Naam. Demikian juga dan juga dikarenakan takut akan iqab, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua yaitu doaul ibadah, tidak boleh dilakukan, yakni dipalingkan, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti salat, ya, dari ibadah yang mana seorang hamba yataqarrab, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Antum melakukan salat tarjuna tawab Allah, mengharapkan pahala Allah, dan takhafa iqab Allah, takut akan sanksi Allah apabila antum meninggalkannya. Maka ini yang dimaksud dengan doa ibadah. Minta itu mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan an-najat, keselamatan dari ancamannya, dari iqab, sanksinya apabila kita meninggalkannya. Seandainya hal itu adalah perintah, atau apabila kita melakukannya, seandainya hal itu adalah larangan. Nah, demikian ya, di salat, ya, ruku', sujud, tilawah, zikir, dzabh, nadhar, dan yang lain sebagainya. Maksudkan adalah dengannya adalah doa'ul ibadah, atau dinamakan dengan doa'ul ibadah. Dan hal ini dilarang untuk diserahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang malingkannya kepada selain Allah, maka orang tersebut lahir ke dalam syirkun akbar, syirik besar yang mengeluarkannya dari dinul Islam, mengeluarkannya dari dinul Islam. Nah, wa dalilur raja, dan yang ketiga adalah ar-raja. Dan ar-raja adalah mengharap. Dan inilah ibadah berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shaliha, maka beramallah dengan amal saleh, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah dalam peribadatannya dengan suatu apapun. Di sini kita katakan bahwa ar-raja itu adalah ibadah, bahwa Allah yuwatib, memberikan kepada seseorang yang melakukannya balasan. Kata Allah, faman kana yarju, maka barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, pertemuan dengan Rabb-nya, Allah iming-imingi dengan na'am, ya, balasan. Falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, maka janganlah dia menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, adapun apabila seseorang mengharap dari selain Allah, apakah ini syirkun ataukah bukan? Apabila mengharap sesuatu dari selain Allah, dari makhluk, fima la yaqdiru illallah, dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini syirik. Sedangkan apabila seseorang mengharap dari selain Allah dalam perkara yang disanggupi oleh orang tersebut, seperti anda mengharapkan antum untuk bersungguh-sungguh dalam talabul ilm, ada jais. Naam. Atau mengharapkan seseorang dari kawannya agar ia berbuat baik dan bermuamalah dengan muamalah yang thayyibah dengannya dan tidak menyakitinya. Mengharapkan muamalah yang salihah dari kawannya, husnu al-mu'asyarah, pergaulan yang baik, mengharapkan pergaulan yang baik dari kawannya, hala mengharap dari selain Allah dan tidak syirik, bukan merupakan kesyirikan. Jadi yang dimaksud dengan asyirik dalam perkara ar-raja adalah mengharap dari makhluk dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Mengharap dari sahibul qabr atau dari wali minal awliya inzal matar, turunnya hujan, syifa'ul marad, kesembuhan dari penyakit. Naam. Atau kemenangan dari musuh. Mengharapkan keberuntungan. atau keuntungan dalam usahanya kepada selain Allah. Naam, dari benda-benda mati yang dikeramatkan ini adalah syirkun akbar mukhrijun minal millah, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam. Ini hal yang berkaitan dengan pajak. Dan tambahan hal yang berkaitan dengan raja, Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan, wa'lam anna raja al-mahmud, ketahuilah bahwa raja yang mahmud, yaitu yang terpuji, la yakunu illa liman amila bi ta'atillah, ya, tidak, ya, dikatakan terpuji kecuali bagi mereka yang mengamalkan, yaitu dari amalan ketaatan kepada Allah, waraja tawabah, dan mengharapkan balasannya. Autaba min maksiatih, atau dia bertaubat dari kemaksiatannya, waraja qabula taubatih, dan mengharapkan diterimanya taubatnya. Seorang melakukan ibadah kepada Allah, salat, zakat, siam, walhaj, wa'ghairu dhalika min a'mal ta'at, dan yang lain sebagainya dari ketaatan-ketaatan, apa yang diharapkan darinya apabila kita melakukannya? Pahala dari Allah. Naam. Seorang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ya, demikian mengharapkan pahala dari Allah. Seorang yang taubat dari maksiat, mengharapkan apa? Allah terima taubatnya. Ya. Naam. Ya. Hada mahmud. Yang demikian ini adalah yang mahmud, yang terpuji. Adapun ar-raja bila amal, mengharap ampunan tapi tanpa tindakan, ya, dengan, ya, berlarut-larut dalam kemaksiatan, yang minum khamr setiap harinya, terus minum khamr, yang berjudi setiap harinya, terus berjudi, tapi dia berharap dengan mengatakan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengharapkan, ya, kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan dia tidak takut dan mengatakan, ya, Allah Maha Pemurah. Ini mengharap tapi tanpa amal, ya, atau meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan tanpa beramal, itu mengamalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dengan mengatakan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mengharapkan ampunan dari Allah dan kasih sayang dari Allah, tapi tanpa melakukan tindakan ini, ya. Setelah, ya, jadi kaidah yang lain bahwa ar-raja ada dua, ya, ar-raja kepada Allah itu ada dua, ya, minhu mahmudun wa minhu mazmum, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Nah, dan alangkah banyaknya kalau kita lihat, ya, di zaman kita sekarang ini orang yang melakukan dari jenis yang kedua ini, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah, tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi, ya, tanpa disertai dengan amalan. Hadza raja'uhu, ya, raja'nya, ya, natij, ya, bersumber dari al-jahl, al-jahl, ya, kejahilan dia akan fima indallah, apa yang ada di sisi Allah. Sahih, benar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala azabnya juga teramat pedih. Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah al-ghafurur rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi juga kabarkan juga kepada hamba-hambaku anna azabi huwa al-azabul alim, bahwa azabku juga amat pedih. Nah, wala wadaliyut tawakkul, yang berikutnya adalah tawakkul. Tawakkul adalah ibadah. Nah, tawakkul adalah al-i'timad, bergantung, ya, bersandar. Dan tawakkul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ala i'timad ala Allah Ta'ala, kifayatan wa hasban fi jalbil manafi' wa daf'il madar, adalah bergantung kepada Allah Ta'ala kifayatan, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya yang mencukupinya. Ini maksudnya adalah cukup Allah sebagai penolongnya. Naam, cukup Allah sebagai tempat satu-satunya dia bergantung. Fi jalbil manafi', dalam mendapatkan manfaat, ya, itu manfaat kehidupan ataupun di dunia maupun di akhirat. Ya, tawakkal ala Allah. Dunia seperti ya penghidupan kita sehari-hari, seorang bekerja, ya, tawakkal ala Allah. Ya. Naam. Wa fil ukhra, dan di akhirat seperti amalan-amalan taat. Ya. Melakukan ibadah kepada Allah, ya tawakkal ala Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti talabul ilm, ar-rihlah fi talabul ilm, ya tawakkal ala Allah. Naam. Ya. Dan talibul ilm adalah orang yang paling ya butuh akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di zaman yang ya setiap kita diiming-imingi sekarang ini dengan dunia dan ditakut-takuti dengan al-faqr. Fattawakkul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ya kunci sukses seseorang dari ya dalam belajarnya, dalam talabnya lil ilmi, ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan baginya apa-apa yang sebelumnya ya dia tidak mengetahuinya. Bisa lebih tawakkul kepada Allah, dikarenakan tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tawakkul, karena tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa tauhid, Allah tauhid. Naam. Ya, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mentauhidkannya an-nasr wa tamkin fil ard, kemenangan dan kekokohan dunia dan pertolongan darinya. Ya. Fil ukhra, juga di akhirat. Hada ahwaju ma yakuna li talabil ilm huwa tawakkul ala Allah. Yang paling dibutuhkan oleh seorang talibul ilm adalah tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ma as-sa'i, disertai dengan as-sa'i. Ya, usaha dan upaya dalam at-talab, ya, dalam hifdzul Qur'an, dalam hifdzul mutun. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu tawakkal ala Allah. Naam. Wa kadzalika fi ma'ashi, dalam kehidupannya tawakkal ala Allah. Yaktafi bima 'inda, ya, merasa cukup dengan apa yang ada di ya tangannya, apa yang dia miliki dari kehidupan yang seadanya. Tawakkal ala Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanamkan dalam hatinya al-ghina, rasa kecukupan. Hadza talibul ilm. Ya, man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolongnya fi kullil umur, dalam setiap urusan. Apabila itu adalah urusan dunia, Allah Ta'ala, maka bagaimana apabila yang dia tuntut adalah urusan akhirat? Ya, menyelamatkan dirinya dari al-jahl, ya, anillah wa an nabiyyi wa an dini, tentang Allah, tentang nabinya, tentang agamanya, ya. Kemudian yukhallisun nas, ya, menyelamatkan manusia an hadzal jahli, dari kejahilan akan agamanya. Kemudian ya na'am, ya, khidmat lid-din, maka hariyun ya sudah sepantasnya seseorang yang ya na'am ya yas'a, ya, berupaya dalam ya akhiratnya, yaitu dengan talabul ilmi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya penolongnya. Naam, man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan tawakkul, at-tawakkul itu al-i'timad. Ya, karena at-tawakkul adalah al-i'timad, bergantung dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin fihi anwa', ada beberapa macam. Yang pertama, la tawakkul 'ala Allah, itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min tamamil iman wa 'alamati shidqih, dan ini merupakan kesempurnaan iman. Wa 'alamati shidqih, dan bukti tanda akan ketulusannya. Wa huwa wajibun, dan ini hukumnya wajib. La yatimmul imanu bihi illa bih, yang tidak akan sempurna keimanan kecuali dengannya. Itu dengan tawakal yang dari jenis ini. Atsani, yang kedua adalah tawakkulus sir, tawakkul yang terselubung, sembunyi. Yan ya'tamida 'ala mayyit, itu bergantung kepada mayyit, seperti bergantung kepada mayyit fi jalbi manfaatin, dalam menggapai manfaat, mencari manfaat, atau daf'i madarrah, atau menolak madarat. Fahada syirkun akbar, dan ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Liannau la yaqaw illa mimman ya'taqidu anna lihadal mayyit tasarrufan sirriyan fil kawni, karena perbuatan ini, maka Allah, ya, tidak terlahir kecuali dari seorang yang memiliki keyakinan bahwa si mayyit tadi memiliki tasarrufan sirriyan, kekuasaan yang terselubung di al-kauni, di alam raya ini. Naam. Wala farqa baina an yakuna nabiyan, dan tidak ada bedanya apakah ya si mayyit tersebut adalah nabi atau waliyan atau wali atau taghutan aduwan lillahi subhanahu wa ta'ala, atau taghut dari musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang syirk, yaitu bertawakal kepada selain Allah, ayyan atau mayyitan, hidup ataupun mati, yang hidup ataupun yang mati, ya, naam, dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, ya, naam, ya, hada syirkun akbar. Dan alangkah banyaknya ini, ya, di masa kita sekarang ini, dan juga yang sebelumnya, ya, orang-orang yang terjatuh ke dalamnya, seperti kita banyak dapati, ya, di rumah-rumah makan, ya, atau di biasanya para pedagang, ya, naam, bertawakkul kepada benda yang dia cari, ya, naam, ya, dan dia yakini kesaktiannya, ya, bahwa akan mendatangkan keuntungan. Ini jalbu manfaat, ya, mendatangkan manfaat, itu keuntungan. Audaf ke madar, atau menolak madarat. Banyak juga kita dapati di rumah-rumah, ya, benda-benda yang digantung, ya, di atap-atap, dengan tujuan untuk tolak bala. Fahala syirkul akbar, syirik akbar, karena menolak bala, ya, adalah kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang meyakini bahwa benda tersebut memiliki kemampuan untuk menolak bala, ya, atau mendatangkan manfaat, ya, ketentraman atau kedamaian dalam keluarga, ya, ada berarti orang tersebut telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, fahuwa musyrikun kafir, maka orang tersebut musyrik kafir. Naam. Al-thalithu, yang ketiga adalah tawakkul 'ala al-ghairi fima yatasarruf fihi al-ghaib, itu bertawakal kepada orang lain, itu kepada selain Allah, tapi dalam urusan yang disanggupi oleh orang tersebut, dalam urusan yang disanggupi oleh orang tersebut. Ma'asy-syu'ur, disertai dengan, ya, asy-syu'ur, perasaan. Bi'ului martabatihi, tinggi kedudukan orang tersebut, yaitu orang yang dia bertawakal kepadanya. Wan hitati martabati al-mutawakkal anhu, dan rendahnya martabat, itu kedudukan, ya, orang yang bertawakal. Mithl an ya'tamid 'alaihi fi husul ma'ash, seperti ya, apabila ya, seorang bergantung kepadanya, itu kepada ya, orang yang dia bertawakal kepadanya, fi husulil ma'ash, dalam mendapatkan penghidupan ya, rezeki, wa nahwihi, dan yang semacamnya, fahadha naw'un minasyirk al-ashghar, dan jenis ini ya, termasuk syirik kecil, bi quwwati ta'alluqil qalbi bihi, disebabkan kuatnya ketergantungan hati dengannya, oleh i'timad 'alaihi. Amma law i'tamada 'alaihi, jadi mafhum hadza ikhwan ya. Jenis yang ketiga adalah bertawakal kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada manusia, kepada sesama, dalam perkara yang disanggupi oleh orang tersebut, olehnya. Akan tetapi orang yang bertawakal merasa rendah di hadapan orang yang dia bertawakal kepadanya. Kata Syekh, ini termasuk syirik asghar. Ya, syirik kecil. Ya. Kapan? Apabila adanya quwwatut ta'alluq bih. Adanya ya, quwwatut ta'alluq, kuatnya ta'alluq, ketergantungan hati dengan orang tersebut. Ya. Naam. Amma law i'tamada 'alaih, adapun apabila orang tersebut bergantung kepadanya, ya, ala annahu sabab, ya, dengan keyakinan bahwa orang itu semata-mata sebab. Ya. Wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qaddara dhalik 'ala yadihi. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mentakdirkan melaluinya. Ya. Fa inna dhalika la ba'sa bihi, sesungguhnya demikian itu tidak mengapa, idza kana lil mutawakkal 'alaihi atharun sahihun fi usulihi, apabila ya, orang yang ditawakkulinya ya, atau yang dia bertawakal kepadanya itu ya, memiliki atau benar memiliki pengaruh ya, untuk mewujudkan ya, keinginannya tadi. الرابع yang keempat, التوكل على الغير, itu bertawakal kepada orang lain, itu kepada sesama, فيما يتصرف فيه المتوكل, dalam urusan yang merupakan kewenangan si al-mutawakkil. Dalam urusannya si al-mutawakkil, yaitu yang bertawakal. Bi haitsu yunibu ghairah, tapi dia tidak ya, melakukannya secara langsung, melainkan dia ya, meminta orang lain untuk menggantikannya. Ya, ini seperti mewakilkan. Ini maksudnya mewakilkan. Saya wakilkan ini urusan ya, kamu yang ya, mengerjakannya. Itu yang dimaksud dengan poin yang keempat. Jadi at-tawakkul 'alal ghair, tawakal kepada sesama, ya, bergantung pada sesama, fima yatasarru fihi al-mutawakkil, dalam urusan yang merupakan kewenangan dia, urusan si mutawakkil ini yang bertawakal tadi ya, bi'aitu yunibu ghaira, ya, dengan mewakilkan kepada orang lain. Nah, fi amrin, dalam urusan tajuzu fihi an-niyabah, itu yang dibolehkan ya, padanya an-niyabah ya, mewakilkan, dalam urusan yang dibolehkan untuk diwakilkan, fa hadza la ba'sa bih, demikian ini dibolehkan, bidilalatil kitab wa sunnah wal ijma', berdasarkan dalil dari kitab dan sunnah dan ijma'. Nah, dan ini maklum ya, kita ketahui bersama bahwa demikian jaiz ya. Mada innak ya, senyum-senyum sendirian, antum siapa namanya? Abdul Rahman. Kenapa senyum-senyum sendirian? Hah? Jadi poin yang keempat ini adalah dari macam tawakkul yang dibolehkan. Qala wa dalilur raghbah. Baik, sebelumnya adalah dalil tawakkul. Itu bahwa tawakkul itu adalah ibadah. Dalil bahwa tawakkal itu adalah ibadah. Ya. Adalah firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Yang la'at, ya, yang la'at ada sanksinya, ikhwan. Ya, kita pernah usir seseorang di sini. Ingat, ya. Ya, bahwa majelis ini punya izzah. Jadi jangan main-main di sini. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Ini maksud sinilah tawakal, ya, al-ibadah, yang merupakan ibadah. Tawakal kepada Allah. Ya. إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, apabila kalian benar-benar beriman. وَقَالَ, dan Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Itu sebagai tempat dia bergantung. Pada ayat yang pertama, ya, kita dapatkan bahwa tawakkul itu adalah ibadah dari perintah. فَتَوَكَّلُوا. Ini perintah. Naam. Kemudian sisi pendalilan yang kedua adalah taqdim ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan yang haknya diakhirkan. Apa itu? Biasanya orang kalau berkata bertawakkallah kalian kepada Allah. Tapi pada ayat ini, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakkal. Ini dalil bahwa tawakkul kepada Allah ibadah. Adapun pada ayat yang kedua, ya, kita dapatkan padanya bahwa tawakkul itu adalah ibadah, bahwa Allah yurattib, menjanjikan, ya, balasan bagi orang yang bertawakkal kepadanya, ya, menjanjikan atau mengiming-imingi, ya, sesuatu. Yang mana sesuatu ini dari apa yang dicari oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pertolongannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka cukuplah ia, yaitu Allah, hasbuhu, ya, sebagai, ya, satu-satunya tempat dia bergantung. Ya. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Hadzan dalilan, dan dua ini adalah dalil bahwa tawakkul wal ibadah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka hukumnya adalah. Nah, adapun bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang disanggupi olehnya, maka apa hukumnya? Apabila disertai dengan syu'ur, perasaan. Na'am, maka kita kembali kepada kalam Syekh Al-Uzaimin. Ulu'i martabati. Ya. Tingginya kedudukan orang tersebut yang dia bertawakal kepadanya, dan rendahnya orang yang bertawakal, maka ini syirik asghar. Adapun apabila ia hanya meyakini bahwa dia itu semata-mata sebab, bahwa Allah lah yang menentukan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan, ya, hadza jaiz. Makanya mungkin ini dibolehkan. Naam. Qala wa dalilur raghbati war rahbati wal khushu'. Dan dalil bahwa raghbah, warrahbah, walkhusyu' itu adalah ibadah. qawluhu ala firman Allah Ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya mereka dahulu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebajikan, berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka beribadah kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan raghbah dan rahbah. Wa kanu lana khashi'in, dan dahulu mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Ar-raghbah adalah mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub, itu keinginan untuk menggapai sesuatu yang dia cintai, dia sukai, dari pahala Allah, jannahnya, an-nazar ila wajhi, melihat kepada wajah Allah sebagai nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala iming-imingi hambanya dengannya. Mau enggak mendapatkannya? Naam. Kemudian kita melakukan salat, ya, muwadhid lis-salawat, dan juga ya, disiplin dalam melakukan salat. Ya. Naam. Dan nattabi' sunnah nabiyyina, mengikuti sunnah nabi kita. Untuk itu yang dinamakan raghbah. Itu mahabbatul wusul, keinginan untuk menggapai ya, ila syai'il mahbub, mahbub yaitu sesuatu yang disukai dan dicintai dan dia cari. Itu kebahagiaan al-abadiyah, abadi. Ya. Adapun ar-rahbah, al-khawful musmir lil harab. Min al-makhuf, yaitu rasa takut yang membuahkan sikap, itu tindakan, lil harab, menghindar, min al makhuf, dari yang dia takuti, yaitu takut yang diiringi dengan perbuatan. Jadi ada pengertian tambahan dari sekedar khauf. Kalau khauf takut, tapi kalau takut yang disertai dengan tindakan, perbuatan, lari dari apa yang dia takuti, dia menghindar dari apa yang dia takuti, itu adalah rahbah. Fahiya khaufun, maka rahbah ialah rasa takut makrunun bi'amal, yang disertai dengan amal, perbuatan. Mafhum ada? Ya. Apa yang takut oleh manusia? Itu azab Allah. Azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqab Allah. Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah takut-takuti kita. Dalam Al-Quran. Seperti wailul likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malau wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hukamah. Kemudian dengan ayat yang lain, Allah takut-takuti kita seperti pada ayatnya. Ya. Naam. Ya. Di dalam Al-Quran. Ya. Banyak. Ya. Khususnya pada surat-surat terakhir. Ya. Dengan azab. Ya. Fahada membuahkan rahbah dalam diri kita. Kemudian rasa takut itu kita sertakan dengan amalan, dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan. Itu adalah rahbah. Nah, itu adalah rahbah. Qala at-thalithu al-khushu'. Ya. Yang ketiga, ya, dari Allah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebutkan, yang pertama raghbah, warrahbah, wal khusyu'. Yang ketiga adalah al-khusyu'. adalah dzul. Wattamatunu li'azamatillahi bihaitsu yastaslim liqada'ihi al-kauni wasy-syar'i. تطامن تطامن نعم ماذا قلت تطامن itu adzullu ketundukan dan kerendahan di hadapan azamatillah keagungan Allah tapi harus dengan sikap ya. Dari mana kita mengetahui bahwa orang itu tunduk dan rendah di hadapan keagungan Allah bihaitsu yastaslim itu di, dengan dia menerima liqada'ihi al-kauni akan keputusannya yang kauni itu takdir Allah Subhanahu wa taala wasyar'i dan syar yang syar'i itu syariat Allah Subhanahu wa taala dia tunduk ya. Hada huwa al-khushu' ini pengertian al-khushu' ya dan Allah ya puji orang-orang yang memiliki sifat-sifat demikian darinya kita ketahui bahwa ya, sifat raghbah, rahmah wal khusyu' itu adalah ibadah. Dengan Allah puji orang yang melakukannya. Ya, menandakan bahwa itu adalah ibadah karena Allah tidak puji kecuali perbuatan yang Allah cintai. Kecuali perbuatan tersebut Allah cinta untuk dilakukan. Innahum kanu sungguhnya mereka dahulu yusari'una fil khairat bersegera berlomba-lomba dalam kebajikan wa yad'unana dan beribadah kepada kami raghaban wa rahaba dengan raghbah dan rahbah wa kanu lana khashi'in dan dahulu mereka kepada kami adalah orang-orang yang khusyuk Allah sebutkan mereka dengan sifat-sifat demikian dalam rangka memuji perbuatan mereka. Hal ini menandakan bahwa ya itu semua adalah ibadah dan dilarang seorang untuk memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi ila huna insyaallah. Barakallahu fiikum. Al-lail shighar. Ya, lanjutkan hafalan. Kelas 6. Siapa kelas 6? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan kelas 6. 1, 3. Kamu kelas berapa kamu?